Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد خلفنا عاشكم الله فإن شاء الله تعالى pada pertemuan kita ini dikarenakan jadwal rutinnya yang biasa diisi oleh Al-Ustaz Abu Sufyan Zaid Al-Musi Habibullah dikarenakan beliau uzur asabahul marad sakit Allah yashfihi, maka kita gantikan dengan daras tafsir wal mufassirun. Siapa tahu nanti para perawi ada halangan. Nah, jadi setelahnya ini babnya ini sama taksim didahulukan. Pada pertemuan yang lalu Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah membahas satu masdar, satu sumber daripada masadir tafsir fi'atul sahabah, dari sumber-sumber diambilnya tafsir di zaman para sahabat sallallahu alaihi wa sallam, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim yaitu dengan cara tafsir Al-Qur'an bil-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan sumber yang pertama ini itu tidak bisa bagi seseorang itu untuk meninggalkannya, dikarenakan sahibul kalam abrad bima'nahu min ghairi. Orang yang berbicara itu lebih tahu dan lebih paham dengan apa yang dia ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sahibul kalam fil Quran, yang berfirman dalam Al-Qur'an, tentu lebih tahu dan lebih paham atas apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan di dalam Al-Qur'an. Dan kita sudah bawakan pada pertemuan yang lalu Bismillahirrahmanirrahim, bagaimanakah gambaran tafsirul Quran bil Quran. Ini dalam surat Al-Qur'an Ulaisa Rabi Abanis. Baik, sekarang kita masuk pada sumber yang kedua daripada masadir tafsir fil marhalah al-ula, dari sumber-sumber tafsir pada marhalah yang pertama ini, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-masdar tsani, sumber yang kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika mereka iskal dalam sebuah ayat, mereka rujuknya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama sayati. Qala rahimahullah, beliau mengatakan al-masdar tsani, sumber yang kedua, alladzi kana yarju'u ilaihi as-sahabatu fi tafsirihim li kitabillahi ta'ala, di mana para sahabat itu merujuk kepadanya ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka rujuknya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakana al-wahid minhum, maka salah seorang dari kalangan sahabat, idza ashkalat alaihi ayatun min kitabillah, apabila mereka atau dia merasa iskal, merasa ganjil tentang suatu ayat dalam Al-Qur'an, raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tafsirnya, maka dia rujuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir. Fayubayyinu lahu ma khafi alaihi, maka Rasulullah menjelaskan kepada sahabat tadi apa yang dia iskalkan, apa yang dia permasalahkan, apa yang masih samar atas dia. Li'anna wazifatahu al-bayan, dikarenakan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-bayan, yakni menjelaskan. Kama akhbar Allahu anhu bidzalika fi kitabihi haitsu qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hal itu, yakni menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus dalam rangka untuk menjelaskan Al-Qur'an. Allah taala berfirman, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami, kata Allah, menurunkan kepadamu wahai nabiku sallallahu alaihi wasallam az-dzikr, Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada umat manusia. Hadza huwa syahid, ini sisi pendalilannya. Litubayyana lin-nas, agar engkau lam guna, lam apa? Ta'lil, lam lit-ta'lil, yakni menunjukkan akan alasan, alasan sebab kenapa Al-Qur'an diturunkan, yakni dalam rangka untuk dijelaskan kepada umat manusia. Agar engkau menjelaskan kepada umat manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Qur'an, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka umat manusia mau berpikir akan kandungan Al-Qur'an ini. Wa kama nabbaha 'ala dzalika, ini dalil dari ayat, dalil dari ayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bertugas sebagai penjelas, mubayyin lil Quran, sebagai penjelas terhadap Al Quran Al Karim. Sekarang dari hadis. Wa kama nabaha ala dzalika Rasulullah SAW fi marwahu Abu Dawud bi sanadi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di situ ada tambahan kafnya ya, dibuang saya. Dan sebagaimana yang disebutkan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya sampai kepada Rasul, beliau mengatakan, ala wa inni utitu kitaba wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah, wa inni, sesungguhnya aku, kata Rasul, utitu kitaba, aku diberikan yang namanya kitab, wa mithlahu ma'ahu, dan diberikan yang semisal bersamaan dengan Alkitab. Asal mithil, mahwal mithil, as-sunnah, ya, as-sunnah. Yani saya diberikan Alkitab dan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Jibril alaihissalatu wassalam. Dan Rasulullah SAW juga diberikan mislahu ma'ahu, ay misal Al-Quran ma'al Quran, yang semisal dengan Al-Quran sebagai penjelasnya, yaitu Al-Sunnah. Ala, kata beliau, ketahuilah, yushiku rajulun syaba'an ala arikatihi yakul, yushik awshaka yushik minakwat minakana bin ruwa لكن أحمد أبا عرباب يوشك أو شك يوشك من أخواتي من جسر لنا سيابا قول لنباب إعراب نحو من المطبوعات أو المطلوبات أو المطلورات أو المتجومات لا بس نمشي بالمراجعة daurah makan daurah ulumul Quran, ada juga pembahasan tadbiq qawaid nahwiyah di tafsir Quran, harus paham betul tentang namanya ilmu nahwu, ya kan, nahwu ahammu ulumil arabiyyah an nahwu, ilmu bahasa Arab yang paling penting itu nahwu. Yang kedua, shorof, orang kalau tahu nahwu paham betul dengan nahwu, meskipun dia sorofnya hanya hafal amsalah tasrifiyah saja, main kiasnya bagus, jadi bisa baca kitab. Tapi kalau orang itu hanya tahu sorof saja, lontok masalah sorof, i'lal wal ibdal wahkam nizwa wal alqab wa ila akhirih dari pembahasan sorof, tapi nahwu tidak bisa, hanya hafal matan jurumiyah saja, tidak jalan. Ini kuncinya, kuncinya pada nahwu. Ya, karena sorof itu kiasi. Ya, hanya kias saja. Semata-mata antum pinter main kias, bukan berarti dituntut untuk belajar kalam. Main kiasnya pinter, jadi nahwunya tinggi, sorofnya ya hafalah minimal amsalah tasriliyah, jadi jalan. Tadi nabi dalam masalah. Kedatangan Nabi Umar Ibrahim. Ya Syekh, min akhwatina. Min akhwatina. Idzan wal harf. Lazimul qaul annahu harfun wa inna min al-huruf. Hakadha. Harfu. Sesuai dengan apa dia ini itu. Loh, gimana? Ini faedah dasar, masa antum tidak paham. Sedangkan yang antum pelajari di materi jawrah kita itu bukan sembarangan. Dan tak lihat tadi pagi yang terpampang di papan tulis, masya Allah, sudah tinggi itu pembahasannya. Abul Fatah. Zanna. Idzan yansubul fi'lain. Wa aina al-fi'l al-awwal wa aina al-fi'l al-thani? Kalau dikatakan zanna, berarti dia menasabkan dua fi'il. Mana fi'il pertama, mana fi'il kedua? Kan atau lebih masyhur di kalangan mereka min akwadi kada, min akwadi kada, atau disebut dalam satu pembahasan af'alul muqarabah, ya af'al al muqarabah. Wa illa af'alul muqarabah itu salah satu dari saudaranya kada. Saudaranya kada kan ada tiga. Ya. Apa saja? Af'al muqarabah wa af'al asyuruq wa af'al ar-raja. Ya. Belum bingung kan? Tiga jenis fi'il ini dimulhakkan, diikutkan, mengikuti kana wa fa'tuha. Idzan, apa fi'il? Mafhum? Pembahasan kana disebut af'alun, af'alun nasikhah atau af'alun nasikhah. Ayo barakallahu fikum. Datang saun. Ala yushiku rajulun syaba'an. Hampir-hampir saja. Ayo yushik menakwati kada yadulu ala muqarabah ay satribu zaman. Hampir, hampir-hampir saja seseorang yang syaba'an, seorang yang kenyang, yakni menunjukkan dia ini berkecukupan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, seseorang yang dia itu duduk di atas kursi, yakni bagaikan seorang wazir atau qadi atau seorang raja. Ala arikatihi, yang dia itu duduk di atas arikah, tempat bersandar. Yaqulu, dia berkata, alaikum bihadal Qur'an. Alaikum. Baik. Labas. Namshibil muraja'ah. Qa'id al-Nahwiyyah. Waqad marra ma'akum insya'allahu ta'ala. Indah ya khanab Yazid. Alaikum. Isim fi al-amr. Ma'nahu. Ayo ma'nahu al-wujud. Lahul ma'na. alaikum ay bil ma'na yastadih annahu yadulu ala al-wujub. Bima'rifati ma'na hada ism al-fi'l al-amr ta'rif annahu yadulu ala al-wujub. Alaikum ay alaikum bisunnati alaikum bihada al-Quran. Ayo, untuk masalah wujud la nungkir al-aslu fil amr al-wujud hatta ya'tiya dalilun ala adami wujubihi yang istihbab atau ghairi dalil kama taqaddam wa marra ma'akum hakadha. Ayo, makna dalam pembahasan al-nahwu itu kan ada yang namanya asma'ul af'al, ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr, dan masing-masingnya itu memiliki makna. Seperti isim fi'il madhi misalnya hayhat, hayhata isma'nahu ba'uda, jauh. Hayhata hayhata lima tu'adun, hay ba'uda ba'uda, alangkah jauhnya apa yang dijanjikan atas kalian. Alaikum ay insyaallah mendaki Nabi Luqman. Ayo, itu sih apa gimana talab sawa ya. Talab itu banyak. Ya kan? Talab dalam bahasa lughah atau dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu banyak. Al-amr masuk dalam talab, an-nahyu masuk dalam talab. Ya kan? Ada berapa talab itu? 7. Nah, ada al-arab. Ya kan? Sekitar 7 atau 8, saya ingat saya. Itu talab. Jadi enggak terbatas pada amr saja. Nahi juga talab. Ai talabun lil litarq. Ada juga yang namanya tahdir, anjuran. Ada yang namanya al-ardu, tawaran. Itu talab. Kama taqaddam, itu disebut dalam kitab Syarhu Fathul Nadir. Mau dikatakan amr, mau dikatakan talab, siyan, sama. Gimana, Pak? Alaikum, ay. طيب عند سيدنا ابي عمر عبد الرحمن انتم حديث عهد في قسم اللغه تعرفنا تتجبل هذا في قسم اللغه لطفا الله المستعان. ابي فرحان داري الزمو عليكم أي إلزموا pegangilah. Dari makna ini antum akan tahu عليكم sifatnya isim fi'il amr di makna al-wujub. Dikarenakan lafaz lazim, al-lazim itu termasuk makna daripada al-wujub. Gitu. Ya. Baik. عليكم بهذا القرآن ay ilzamu bihada al-Quran, pegangilah Al-Quran ini. Fama wajatum fihi min halalin fa'ahilluhu, apa saja yang kalian dapati dalam Al-Quran berupa perkara yang halal, maka halalkan. Wama wajatum fihi min haramin fa'harrimuh, dan apa saja yang kalian dapati padanya berupa keharaman, maka haramkanlah. Ila akhir hadis. Yakni menunjukkan ancaman. Ini konteksnya ancaman, menjelaskan tentang seseorang yang hanya berpegangan dengan Quran saja, atau yang disebut dengan bahasa Quraniyun. Ya, yakni orang-orang yang hanya sekedar terbatas pada Al-Quran, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ditolak sama mereka. Apun ini menunjukkan wajibnya bagi seseorang itu untuk berpegangan dengan As-Sunnah. Ya, sunnatun mubayyinatun wa mufassiratun lil Quran. Sunnah itu menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Baik. al-hadis sampai seterusnya hadis. Baik, labas. Dari akhana khair. Antum kunyahnya siapa? Aywa, Abu Mansur. Abu Mansur, al-hadis. Dibaca apa di situ? Al-haditha, al-hadithu, al-hadithi. Ataukah di waqaf? Al-hadith dinasab. Jadi apa? Maf'ulun bih. Dari fi'il? Hah? Fi'il yang dibuang tabdir. Akmil. Akmil al-hadith atau ikra'il hadith. Baik. Jadi maf'ulun bih. Unzur tasraf tabari juzul kada subha kada. Anda bisa melihat dalam kitab Tafsir Tabari juz 1 halaman 37. Jadi intinya ikhwanabidina'azakumullah, ini penjelasan tentang sumber yang kedua dari sumber-sumber tafsir di zaman para sahabat. Setelah mereka melihat dari Al-Quran itu sendiri, tafsir Al-Quran dari Al-Quran, mereka rujuknya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau mereka mendapat ada yang iskal, mereka datang kepada Rasul menanyakan bagaimana caranya ini. Beliau bawakan maknanya wahai saya. Maksudnya ya, dan sampai beliau mengancam, Rasul SAW mengancam siapa saja yang dia itu tidak mau mengambil sunnah beliau, wahai saya, disebutkan dalam hadis ini. Walladhi yarji'u ila kutubis sunnah, dan orang yang mau melihat kepada kutubus sunnah. Apa itu kutub sunnah? Ay, kutub, kutubul hadis. Ay, kutubul hadis. Orang-orang yang mau melihat kepada kitab-kitab hadis, yajidu annaha, dia akan mendapati bahwasanya kitab-kitab tadi qad afradat lit tafsir baban minal abwab allati istamalat 'alayha. Kitab-kitab tadi itu menyendirikan satu bab khusus tentang tafsir dan yang dicakup oleh tafsir tadi. Paham ya? Nah, seperti kita melihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir Al-Quran, disebutkan hadis-hadisnya, contoh-contohnya. Kita melihat kitab Sunan, Kutubus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi. Kata kita melihat dalam kitab-kitab yang lain dari kutubus sunnah, itu biasanya dibawakan sama penulisnya satu bab khusus menjelaskan tentang tafsir. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah, sunnatul rasul itu memiliki peranan penting dalam masalah tafsirul Quran. Zikirat fihi kathiran minat tafsir al-ma'thur an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalamnya banyak sekali tafsir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mafhum ya? Jelaskan. Baik. Sekarang beliau bawakan contohnya. Wa yadullu ta'ala ruju'i sahabah ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi ma ashkala alaihim. Dan menunjukkan kepadamu tentang rujuknya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka masih iskal. Saya bin Da'afain Ida'aki Nabi Yahya. Sayyid, undur al-kitab. Anda melihat di situ. Wa yadulluka ala ruju'i sahabati ar-rasula. Ar-rasula masubun ala mada? Labas. Nukfir. Fil muraja'a bin nahu. Asyai'u bisyai yudhkar. Indah sekali Nabi Yahya. Ya dulluka ala ruju'i sahabati ar-rasulah. Ar-rasulah mansubun ala mada? Ini tolong luar atau tolong dalam? Tolong. Baik. Indah sekali Nabi Lalil Haq. Apa lagi sebutannya ini? Indah ke Nabi Dhar Junaid. Harus sering dipraktekkan itu ilmu nahwu. Ya, percuma antum khatam sekian kitab, berpuluh-puluh kitab nahwu, tapi tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, itu hilang. Ya, praktek itu lebih menancap daripada sekedar teori. Kenapa? Memori kita itu kecil. Ya, toh? Kapasitas tampung kita itu kecil. Kita hidup di zaman-zaman mutaakhirin, tidak di zaman mereka seperti Al-Bukhari, Az-Zahabi, Al-Imam Muslim yang tidak usah pakai nulis, nampung semua ribuan, ratusan ribu hadis. Kalau kita sekarang dikasih tafsir Al-Qur'an, nanti dikasih Darul Am digeser, besok dikasih kaidah fikih dalam masalah tafsir Al-Qur'an, geser lagi, nanti agak siang lagi dikasih pembahasan yang lain, geser, akhirnya jatuh. Harus di muraja'ah, ya kan? Baik. Ibaratnya itu kamar-kamar, folder dalam. Otak kita itu kecil-kecil, kapasitas tampungnya itu kecil. Jadi perlu yang namanya pengasahan untuk kebiasaan. Jadi kalau sudah biasa, itu meskipun tidak di muraja'ah, itu mesti tahu, ya kan? Baik. Nah, setelahnya Abdul Alim itu siapa? Abdullah. Yang akhirnya Abdullah. Abu mana itu? Abu Ubadah. InsyaAllah Abu Ubadah. Gimana? Rujuk sahabat al-Rasulah mansubun ala mada? Babas, biar aku tak ngantuk. Ya, sayyid. Haa, mafulun bi min maful bi dari fi'il mana? Tidak ada fi'il di situ. Fakiru, hariku, azhanaku. Sebagaimana disinggung tadi pagi ya, baru bangun tidur, kalau langsung jajak lari itu panas. Di panas itu belum sini. Ya, yeah. Baik. Masdar, rujuk. Tadi dia beramal seperti amalan fi'ilnya. Iya. Yeah. Tadi dia diambil dari fi'il mutaaddi. Raja'a yarji'u ruju'an muta'addi aw lazim. Banyak konsekuensi kalau antum mengatakan dia maf'ulun bih. Kama kila, sebagaimana dikatakan oleh mereka, sebagian orang, sakin taslam. Sakin taslam. Sukun saja, selamat lagi. Kalau antum katakan al-sahabah disitu sebagai maf'ulun bih, dari masdar, masdarun mudaf, ya'mal amal al-fi'il. Masdar yang dimudafkan, dia beramal seperti amalannya fi'il. Tinggal dilihat masdarnya tadi itu. Masdar ini diambil dari fi'il yang lazim ataukah muta'addi. Baik. Wal masdar, dan masdar itu termasuk daripada syubuhu, syubhul ma'lum, bisa merafakkan setelahnya menjadi sa'il. Walakin hadza nadir, sedikit. Kebanyakannya dia menasabkan setelahnya menjadi maf'ul. Sekarang konteks ini, rujuk. Kalau antum katakan Rasul SAW sebagai maf'ulun bi, berarti rujuk di sini diambil dari fi'il muta'addi. Idzan raja'a yarji muta'addi. Saya tanya, tidak menjadi. Masjid ila sahib al-mas'alah. Ajastum. Baik. Dakina bi'abdillah syarif. Ini termasuk bawa rasa kismulullah kemarin. Pentolannya menurut asa. Gimana ya? Sudah lewat dalam pembahasan antum. Jangan dilupakan, penting. kata roja ayat di maksudnya rujuk itu mutaan dia. Saya tidak tanya itu. Justru dengan adanya mudhaf dia bisa beramal, ya kan? Tinggal kita pertanyaannya apakah dia mutaan dia atau lazim. Siapa yang mengatakan dia itu sebagai makulnya? Kalau dia tidak mudhaf, falas, intahal masalah. Satu kemungkinan, kalau dia tidak mudhaf, tapi bukan menjadi maf'ul. Imma dia menjadi mudhaf ilaih, itu masdar. Lazim. Bertentangan sekali dengan i'rab antum. Tidak ada lazim untuk punya maf'ulun bih. Faedah dari mana antum? Nah, dari kita mana? Mana salafnya? Raja'a yarji'u. Ya, itu asal fiilnya jenisnya adalah lazim bila syak. Ya toh, tidak ada orang itu ketika ditampakkan atau disebutkan fiil ini tidak akan dia bertanya tentang maf'ulnya. Tetapi yang ditanya itu adalah fa'ilnya, raja'a. Atau dipanggil misalnya, ya karena apa Yazid? Innahu qad raja', dia sudah pulang, sudah kembali. Setelah itu akan tanya, siapa yang pulang? Ya kan? Mana raja'? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wa raja' fulan. Ada dia raja' fulan. Yang pulang, fulan. Fa'il, lazim. Tidak mungkin atau katakan apa? Minta maf'ulnya. Ya kan, susah. Kecuali kalau dia diikutkan wazan yang bisa membuat dia muta'addi, bisa. Seperti roja'a ikut wazan af'ala yuf'il arja'a yurji' arja'ahu, dia memulangkan fulan tadi, ini baru bisa menjadi muta'addi ila maf'ulin wahid. Gitu ya faedahnya ya. Ya, ayo. Kalau saya lazim, ketika antum melihat ternyata isim setelahnya itu dinasobkan, jangan antum katakan dia sebagai maf'ulun bih, hadza ghalat, ini salah. Tetapi di situ ada yang dibuang, ya, dikarenakan sebuah fi'il itu terkadang memiliki muta'alliq, ya, terkadang dia bisa nyambung kepada kalimat setelahnya dengan bantuan huruf jar. Makanya kalau antum melihat kamus, contoh kecilnya lah, meskipun tidak dianggap kamusnya, kamus menawir. Kenapa saya katakan tidak dianggap, tidak muktabar? Karena tidak dijadikan rujukan dalam masalah mufradat lughah al-arabiyyah, ya kan? Hanya sekedar menerjemahkan terjumatun, menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia saja, ya kan? Contohnya lah, antum lihat dalam kitab kamus menawir. Ya, antum ketika melihat bab fi'il mesti di situ disebutkan. Kalau ada bintang bawahnya strip, berarti strip itu masih mengikuti bintangnya. Strip. Biasanya fi'il ada huruf jarnya. Bagaimana kalau bertemu dengan dhamir hu? Bagaimana kalau dengan huruf jar ila? Bagaimana kalau dengan huruf jar ala? Bagaimana kalau dengan huruf jar an? Contohnya, misal, waqad taqaddam hadzal misal. Al-Qad Nasihitun Misal Wa'id in hadal kitab. Contohnya fi'il Ala ya'ulu Aulan wa ma'alan. Kau jadi muta'adikan dengan huruf jar ila, maknanya raja'. Kalau dengan huruf jar an, maknanya irtadda. Apa? Wa raja' wa irtadda syai'un mukhtalifan fil lughah. Mafhum ila huna. Maka fi'il raja'a dia biasanya nyambung dengan hujan. Hujan. Lo tadi udah disebutkan ilam, ya kan? Ala ya ulu dikaitkan dengan ilam, maknanya roja'a. Berarti roja'a itu nyambungnya dengan ilam. Roja'a ilam. Itu kalau mau ke. Tapi kalau dari pakai an. Paham? Raja'tu min huna ila hunak. Paham ila huna. Maka kalau antum melihat ada fi'il yang dia itu lazim menasabkan isim setelahnya, maka tidak bisa dikatakan isim tadi sebagai maf'ulnya. Tetapi kita katakan dia di situ adalah mansubun bi nadghil khafid. Arahtum hal istilah. Ya kan, dalam kitab mana itu ya khana Abul Fatah. Atau menemukan di mana kan? Masya Allah, sudah istiqra' atau ya? Dia mutamim. Ayo, dia mutamim. Ini tanbih langsung dari penulis mutamimah ketika membahas mausubat maf'ulun bih. Ketika itu yang dicontohkan si Elaba. Yang dicontohkan ketika itu fi'il dakhala. Dakhaltul masjid. Masjid di situ bukan maf'ul, karena dakhal itu lazim, bukan muta'addi. Takdirnya dakhaltu fil masjid. Ketika dibuang huruf jarnya menjadi dakhaltul masjidah. Mansubun binadzil khafid, dinasab dengan membuang huruf jarnya. Itu juga demikian. Asalnya rujuu sahabati ila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya toh? Hah? Ayo, barakallahu fikum. Sebagaimana di atas itu disebutkan, al-masdar tsani alladzi kana yarji'u ilayhi. Ora, tidak sendirian. Paham ya? Mesti ada kaitannya dengan huruf jar ila. Maka di sini kalau ditafsirkan ala rujuu sahabati ila rasul. Terhubung dibuang itu huruf jarnya menjadi rujuu sahabati rasula masubun min al khafid. Wal masdar huna yaqumu maqam al fi'l li'annahu mudaf. Masdar di sini menempati kedudukan fi'il dikarenakan dia mudaf. Arafun hadha. Baik. Nah, terus jumlah sallallahu alaihi wasallam jadi apa? Ini kan apa qadada? Wallahu a'lam. Kunya aku besar, apa qadada? Nah. Nasina Ahmad. Ayo. Lah. Jumlah sallallahu alaihi wasallam di sini jadi apanya? Jadi na'at atau jadi ataf bayan atau jadi taukid atau jadi badal, tinggal pilih. Jadi na'at untuk rasul atau jadi badal untuk rasul atau jadi ataf bayan untuk rasul atau jadi taukid untuk rasul. Wah, lebih layak kayaknya na'at ya, sifat ya. Karena sifatnya Rasul itu mesti mendapatkan salawat dan salam dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Sallu alaihi wa sallimu taslima, ya kan? Kalau sebagian kaum muslimin, sallu alaihi wa sallimu taslima, langsung ada salawat. Berarti sifatnya Rasul itu berarti salawat dan salam. Iya. Ada akhir Nabi Yahya. Faham ya, ini susunan jumlah sallallahu alaihi wasallam. Susunan jumlah, jumlah apa di sini? Fi'liyah, ismiyah, atau harfiyah? Kenapa? Tidak boleh fi'liyah. Jumlah cuma ada dua, fi'liyah wa ismiyah. Ya, tidak ada jumlah harfiyah. Dikarenakan apa? La yujad istilahihim. Kecuali kalau ada ingin sedikit istilah baru dengan contoh innal insana lafi khusr, jumlah harfiah tidak dengan huruf inna. Itu harus ada dalil dan salafnya. Baik. Sallallahu alaihi wasallam di sini jumlah fi'liyah la mahalla laha min al-i'rab. tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, dari i'rabnya dia. Kenapa? Ini disebut dengan jumlatun i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Tahu jumlah i'tiradiyah? Disebutkan ada lambang strip depan, strip belakang. Biasanya tanda kurung depan, tanda kurung belakang, atau tanda petik atas, tanda petik atas. Pokoknya dikasih lambang menunjukkan terpisah. Ai ya'tarif an amma qablahu. Yaitu dia berpaling dari yang sebelumnya. Maksud? Baik. Ini sama kalau kita katakan qala Allahu azza wa jal, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, qala sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, qala Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Itu semuanya jumlah i'tiradiyah la mahala laha min al-i'rab. Baik. Untuk pembahasan jumlah itu lengkapnya itu disebutkan dalam kitab mulafaz. Ada yang sudah khatam lafaz di sini. Mulafaz qawaidul lughah al-arabiyyah itu disebutkan anwa'ul jumal, macam-macam jumlah. Kalau roja ilaiha kitabun nafiz. Nah. Kalau dalam kitab-kitab yang lain tidak disebutkan. Dalam mutamimah mawjud atau ghair mawjud? Ghair mawjud. Tafsaniyah ghair mawjud. Syarah qadri nada ghair mawjud. Sudruz zahab. Hah? Mawjud atau ghair mawjud? Antum sudah hadal sudruz zahab haffan bihaffin. Hah? Karena istilah tidak sampai ke sana sudruz zahab. Hah? Sebagian ada disebutkan. Baik. Nanti adalah masalah. Kita kembali ke masalah. Baik. Labas sekedar apa? Ini namanya jumlah i'tirabiyah. Mas'alatun i'tirabiyah. Laisalah apa? La mahala laha min al-i'rab. Ya. Pembahasan kita tadi itu tidak ada i'rabnya dalam permasalahan kita ya. Yakni kita hakada sekedar jalan-jalan sebentar, balik lagi. Kalau monoton terus, umut. Kadang-kadang baca terus ngantuk dengarkan dia. Ya. Kali-kalilah kita tanya dari fulan. Ah. Gerakkan otak. Oh iya. Sama mana tadi? Wa yadullu ka'ala rujuu' as-sahaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma ashkala alaihi. Sekarang beliau bawakan contohnya. Dan menunjukkan kepadamu rujuknya para sahabat kepada Rasul tentang apa yang mereka iskal padanya adalah, sekarang beliau bawakan contoh bagaimana mereka, para sahabat, ketika mendapatkan iskal mereka rujuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jam setengah lima kurang sedikit. Ayo labas kita habiskan saja yang contohnya ini, kita baca sardan biar tidak, kalau tidak penasaran ya nggak bagus meninggalkan darat dalam keadaan kepala antum ada tanda tanya besar, itu kurang bagus. Seperti disebutkan dalam biografinya Al-Imam Tibawai, Amr bin Qumbur Tibawai ya namanya beliau ya. Tibawai Amr bin Qumbur, beliau katanya beliau itu meninggal dalam keadaan beliau masih memikirkan salah satu huruf dalam bahasa Arab. Kalau tidak salah huruf hatta. Dipikir sampai bablan. Nah ini jangan sampai kemudian kita meninggalkan darat dalam keadaan di kepala kita tanda-tanda besar. Tidak tahu tanda-tanya apa. Apa tadi? Ataukah apa tadi? Apa ya tadi? Gitu ya. Tidak bagus. Kita baca. Contoh yang pertama, ma akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma min hadits Ibnu Hibban. Qala Rasulullah SAW, apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan selain keduanya dari Adi bin Hibban, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Innal maghduba 'alaihim humul yahud wa innad dhalin humun nasara." Orang yang dimurkai itu adalah Yahudi dan orang yang sesat itu Nasara. Ini tafsir untuk surat Al-Fatihah. Ghairul maghdubi alaihim wala dhalin. Al-maghdub humul yahud wa dhalin hum an-nasara. Contoh yang pertama. Yang kedua, wa marwahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihi 'an Ibnu Mas'ud qaal, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatul wusta, salatul 'ashr." Salat usta itu adalah salat asr. Ini tafsir untuk surat Al-Baqarah. Hafidhu ala salawati wa salatin usta wa qumu lillahi qanitin. Ya kan, salat usta, salat asr dikatakan sebagai salat usta. Ya, usta ini bentuk muannas dari wasat, tengah. Dia dikatakan salat tengah dikatakan diapit oleh dua salat sebelum dan sesudah. Sebelumnya subuh dan zuhur, setelahnya maghrib dan isya. Yang ketiga, jelas toh, jelaskan. Ini semuanya tafsir dari Rasul. Ketika sahabat datang ke Rasul menanyakan sebuah makna yang ada dalam Al-Quran, di antaranya Al-Maghdub itu siapa, Al-Dhalim itu siapa, Suratul Wusta dalam ayat itu apa. Yang ketiga, wa marwahu Ahmad wa Syaikhani wa ghairuhuma an Ibnu Mas'ud qaal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Syaikhan, Bukhari Muslim, dan selain keduanya dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ayat surah suratul الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إلى آخر الآية. أي سورة؟ الأنعام. بارك الله فيكم. Bukan surat Luqman ya. Nanti tafsirnya surat Luqman. شق ذلك على الناس. Hal itu memberatkan umat manusia. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ayyuna la yuzlim nafsah, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Semua mesti zalim ya Rasul. Berat ayat ini. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Berarti kita tidak merasa aman. Kita tidak diberikan keamanan, tidak diberikan hidayah kalau begitu. Ayyuna la yuzlim nafsah. Akhirnya belum mengatakan qal, belum mengatakan innahu laysa alladhi ta'nuna, tidak seperti yang kalian inginkan. Alam tasma'u ma qala al-'abdus salih, tidakkah kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba yang saleh, madhu Luqman al-Hakim, inna syirka la dhulmun 'adzim, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Surat apa ini? Luqman. Ya, jadi tafsirnya dengan surat Luqman. Innama huwa asyirku, zulm di situ adalah kesyirikan, dikarenakan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Mafhum? Mafhum ya? Baik. Ini kena bi Umar Ibrahim. Apakah contoh ini bisa dikatakan sebagai tafsirul Quran itu Quran? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ditafsirkan dengan ayat yang lain, inna syirka la dzulmun adzim. Apakah dimasukkan dalam bab tafsirul Qur'an bil Qur'an? Ajibu afiduni hafizakumullah. Kemarabat dia melihat pas belakang atas bawah kanan kiri. Oh tidak, kenapa? Dikarenakan babnya adalah masalah yang kedua Nabi SAW, tidak, jadi tidak bisa dimasukkan bab pertama. Gitu ya. Bisa ya, bila syakkin wal raib. Bisa. Ya kan? Kalau bisa, ini masuk jenis yang mana? Kemarin kan tafsirul Quran bil Quran ala arba'ati anwa'in. Hamlul mujmal, apa hamlul? Apa mujaz? Ya, mujaz alal mushaf. Yang pertama, yang kedua, hamlul mujmal alal mubayyan wal am alal khas. Yang ketiga, hamil mutlak alal muqayyad, ya kan? Yang keempat, hamil ba'dul qiraat ala ghairiha. Disebutkan dalam kitab Tafsir Mufassirun disebutkan satu lagi, lima, yaitu daf'u ma yatawaham annahu yakhtalif, yakni mencegah ayat yang sekiranya pertentangan seperti penciptaan Nabi Adam. Disebutkan dalam satu ayat min hama'im masnun, disebutkan dalam ayat yang lain min sausalin kal fakar, disebutkan dalam ayat yang lain min surab. Itu kan menunjukkan berselisih, itu tidak berselisih, tapi menunjukkan tadrij, tahapan-tahapan penciptaan Nabi Adam. Nah, masuk yang mana itu? Hamul qiraat ala ghairiha amma za. Nah, dah kena Ahmad. Gimana? Oh gitu, hamul mujmal ala mubayyan. Tapi umum disitu, mujmal disebutkan dalam yang setelahnya itu mubayyan, labas, sayyid. Zulm mujmal, atau lebih tepat kita katakan hamul am alal alal khas. Zulm disitu umum, dipahami sama sahabat, umum mencakup semua jenis kezaliman. Makanya mereka mengatakan ayuna lam yadhlib, ya kan? Lalu kemudian di tafsir, ya, dikhususkan kezaliman di sini itu adalah syirik. Ayo, barakallahu fiik. Bisa. Kemudian yang keempat, wa ma akhrajahu muslimun wa ghairuhu an 'Uqbah ibn 'Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'ala al-minbar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain dari Uqbah bin Amir, dia mengatakan saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda dan kadang beliau di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa dhurribatul khayl tulhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ya kan, wa'iddu lahum, dan siapkan untuk mereka, ai siapkan untuk menghadapi orang-orang kafir, mastata'tum min quwwatin, semampu kalian dari kekuatan, ala wa innal quwwata aghamyu. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya kekuatan di sini adalah ar-rami, panah. Rami siha, melempar panah. Kalau kita tembak, ayo, sniper. Sayyid. Ala wa innal quwwa ar-rami. Ini menafsirkan nafas al-quwwa dalam ayat ini. Paham? Sayyid. Ini namanya tafsirun ala sabilil misal. Dengan apa? Panah. Tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga bisa, ya kan? Seperti berkuda. Itu harus. Kalau kita di sini zamannya zaman tank, pakai tank, belajar gimana cara jalankan tank itu bagaimana, untuk nembaknya bagaimana. Wah, hajar. Baik. Kemudian yang selanjutnya, wa ma akhrajahu Tirmidzi wa an Ali qala sa'altu Rasulullah SAW alaihi wasallam an yaumil hajjil akbar fa qala yaumun nahar. Dan dikeluarkan oleh Sunni dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Yaumul Hajjil Akbar. Apa maksudnya? Beliau mengatakan Yaumul Nahar. Ini untuk tafsir firman Allah Ta'ala surat Yaumul Hajjil Akbar anallaha bari'um minal musyrikin wa rasul. Surat anallaha bari'un, surat Al-Bara'ah, atau surat At-Tawbah, atau surat Al-Fadhihah. Ya, hafalkan itu. Baik. Kemudian contoh yang lain, wa ma akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Jarir an Ubay bin Ka'ab bin Anas sami Rasulullah SAW yaqul. Dan yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Ubay bin Ka'ab, beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, wa alzamahum kalimat at-taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa, qal la ilaha illallah. Kalimat taqwa di sini adalah la ilaha illallah. Wa ma akhrajahu Ahmad wa Syaikhan wa ghairuhuma an Aisyah qalat, dan diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan juga Bukhari Muslim dan selain keduanya dari Aisyah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nuqisha al-hisab 'udzik, man nuqishal hisabu uzdid. Di situ uzdad ya. Apa kebalik ya. Yang fathah di atas tasydid antum turunkan menjadi kasrah. Uzdid. Siapa yang dia itu diajak dialog ketika hisab uzdid, maka dia akan diazab. Qultu, saya katakan ya Aisyah, alaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisabai yasira, pasti mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qala, beliau mengatakan, laysa dalika bil hisab, walakin dalika al-arud. Itu bukan hisab, tetapi al-ardu. Yakni dipaparkan amal. Sama ada. Kita lihat. Fala yanzuru an yaminihi illa ma qaddamat yadahu wa yanzuru ila shimalihi fala yara illa ma qaddamat yadahu wa yanzuru ila bayna aynahi fala yanzuru illa an-nar. Ya kan? Kemudian dipaparkan pada dia catatan amal. Alaysa taf'al kada. Fa'farahu wa zanna annahu qad halak. Wa ila akhiril hadis. Walakin dzalika al-arab. Itu dipaparkan. Kalau sudah ketika dihisab pakai pemaparan, ini alamat kebaikan. Tetapi kalau di munaqasyah, diajak dialog dulu, wah ini. Ini tanda-tanda binasa. Baik. Nasallallahu alaihi wa sallam di dunia wal akhirah. Kemudian contoh yang lain, wa ma akhrajahu Ahmad wa Muslim an Anas qaal, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Muslim dari Anas, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-Kautsar nahrun a'tanihi Rabbi fil jannah. Rasulullah SAW mengatakan al-Kautsar, Kautsar itu adalah sungai yang aku diberikan oleh Rabbku di dalam surga. Wa ghadu dhalika katsirun unzur al-amthila as-sabiqah al-itqan juz kada safha kada ila kada juz 2 wa juz tsani safha hadiyah wa tis'in ba'da al-mi'ah halaman 191 ila al-mi'atain wa khams sampai halaman 205. Contohnya banyak. Baik, intaha, selesai dari pembahasan contoh-contoh rujuk sahabat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alaihi. Baru kemudian membahas tentang al-wada'u ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir. Yakni apa? Tindakan sebagian orang yang memalsukan riwayat sebagai tafsir di atas namakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. بهذا نقتل إن شاء الله والله تعالى على المسواد. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. قبروا بارك الله فيكم.